Jenengan kudu maringi iman kula nak semua yang terjadi mergo tedire jenengan. Malah diparingi tobat. Umpama Nabi Adam eling dosane terus mungkin malah ora diparingi tobat. Mergo Allah di skenario besar Adam salah bening bumi nak ning bumi kok Allah ngutus Nabi Muhammad. Engko ana wong paling afdol sak donya iku Nabi Muhammad sing nunggoni Kanjeng Nabi nganti saiki. Kita ditunggoni Nabi mergo ora perlu bunuh diri, ora kaya bangsa napa? Israel. Mulane jawe Sayyidina Ali saiki aman iku loro wis ilang sitok karek sitok. Iku disebut wa ma kana wahu liwa'dibahum wa anta fihim. Allah ora bakal nyiksa umat teman nek jek mbok tunggoni. Lah Nabi saiki wis intakola ila rafiqil ala wis pindah. Wa ma kana wahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Lan Allah ora bakal nyiksa nek jek gelem istighfar. Nek saiki karek istighfar kok ora gelem. Dan semua segot istighfar saya pastikan ndak semuanya eling dosa. Jajal sama istighfar wes asing biasa tahlilan ayo terus no. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ayo malah bakas dosa kan. Gusti kula nyuwun sepura jenengan dat sing abadi sing astaghfirullahu billahi astaghfirullahaladzim innahu la yaghfiru dzunuba illa huwal ghafurur rahim. Mari ra mbok jiwai to. Tapi seneng pojok mendono wong eling dosane mung sifat mung ngono nyifati pangeran mbok tangisi malah malaikat janggal piye Allah disifati kok malah nangis. Kan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum terusane terus innahu huwal ghafurur istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Mulane kula setuju mbek madzhab Hasan Sadali. Saiki piye-piye wong Islam nganti rusak ngene iki gara-gara wong soleh-soleh iku eling sisi salahe masa lalu terus gak gelem memberi peran ning Islam alasane tau di akhirnya ana kekosongan. Padahal dawuh bapak ngene lha ya lha misale maling itu terus ngisi jeding masjid ayo tetep maling ngisi jeding masjid ayo tetep artine ya tetep dadi ngamali la opo eling tau maling terus ora tau ning masjid jare izin mergo tau du terus padahal misale ngisi masjid yo misale saiki ono fasik teko ngaji nambahi jumlahe akeh pengaji ya mau teko ngaji mergo ngrasa fasik. Lah sing misale wong fasik ngrasa fasik kabeh tetep nekani pengajian, nek pengajian mayoritas. Mergo sing fasik lah teko. Lah nek misale sing fasik aku mau teko wong rusuh. Akhire sing ngaji sepi to wong resik tok. Berarti sing ngaji wong ujub tok ngrasa resik. Malah repot to. Lho wong ngrasa resik ora wong napa? Ujub. Lah iki dadi penting kanggo pengetahuan jenengan. Piye-piye Nabi Musa nate dikalahno Nabi Adam, perkara nyalahno Nabi Adam nate napa? Nate napa? Dosa. Ternyata dosane Nabi Adam summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi napa wahada dadekno dipilih Allah Subhanahu wa taala nggih gitu, dados sampean kudu ngerti kena apa Nabi Musa tau di rumah Firaun Nabi Muhammad tau di rumah Abu Lahab donya iki diatur pangeran ben kowe roh nak biadil khairu kabeh ditangani Allah kabeh akan baik-baik saja mulane donga Allahumma la ya'ti bil hasanati la anta wala ya'fu bis sayyiati la anta wala haula wala quwata illa billah. Jadi tak warai carane ndonga. Ya Allah yang mendatangkan kebaikan hanya Engkau. Yang menolak keburukan juga hanya Engkau. Jadi diwale nak setan kan pikirane ngene, elek apik kok pangeran ben kowe iku nuntut pangeran, piye-piye elek iku kersane pangeran. Nah, Kanjeng Nabi oleh marahi nglawan setan gak ngono. Layati bil hasanati la anta, yang mendatangkan kebaikan ndak ada lain kecuali Engkau. Yang menolak keburukan tidak ada lain kecuali Engkau. Jadi misalnya kita bernakal, bersalah. Bariku kita tobat. Terus kita ngiling-ngiling. Ya Allah, jenengan cek saya ini. Mungkin ngertes kalau salah. Lu kok jiran paringi tobat? Apik tenan jenengan. Padahal kalau nak salah teng majikan dunia langsung dipecat di PHK. Niki kalau salah jenengan perso malah jenengan paringi tobat. Bariku kalau sakit sholat, sakit zakat, sakit sodakoh. Saya tenan. Akhirnya maca alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Akhirnya muji-muji pangeran. Lha iku jenenge gak sombong cara Abul Hasan Asadili. Tapi nek kowe eling dosa terus, iku sombong. Mergo wis ditarik pangeran ning nggon apik, tapi kowe eling-eling nggon kotor, kaya-kaya Allah urung narik kowe ning nggon bersih. Terus syukurem iku kapan? Lha iku jenenge sombong. Paham nggih? Wis kowe ora cocok lah mbek madzhabku, tapi wis pokoke ngene iku madzhab Abul Hasan sinten? Asadili. Langge lho misale kados kula ngeten nggih bar kecemplung ning jurang terus diangkat ruhin didakok tenggen sing normal bar iku amen trauma ya Allah aku ning jurang trauma jare ruhin